الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin yang sejati, seorang muslim yang baik, dia tidak akan menyerah di saat menjalankan kebenaran, membela agama Allah, tidak akan menyerah di hadapan orang-orang yang menghalang-halanginya, di hadapan orang-orang yang membencinya. Demikianlah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang salih yang mereka telah mendahului kita. Kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak semua makhluk ini menyukainya. Ada makhluk dari kalangan jin dan manusia yang membencinya dan membenci orang yang mengamalkannya. Namun seorang mukmin, dia akan terus berserah diri kepada Allah, disertai dengan keyakinan bahwa al-haqqu mansur, kebenaran pasti akan ditolong. Di antara yang diajarkan oleh sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat memandangkan al-haq, mengajak memandang pada at-tauhid, memberantas kesyirikan, bila menghadapi permusuhan yang sengit dari kaumnya, bahkan mereka ingin membumi hanguskan Ibrahim dengan mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, kemudian mereka melemparkan Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta api. Allah mengatakan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa kesejahteraan untuk Ibrahim. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan pula oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka, yakni orang-orang musyrikin, menakut-nakuti Nabi dan para sahabah. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, yakni Abu Sufyan dan pasukannya, telah berkumpul untuk membumi hanguskan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka, kalian enggak akan bisa menghadapi mereka. Ditakut-takuti seperti itu Ar-Rasul dan para sahabah. Fazadahum imanan, maka Allah menambahkan keimanan untuk mereka, untuk Nabi dan para sahabah. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi kita dan sebaik-baik yang kita bersandar kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi ilham kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam semenjak beliau masih muda. Allah jaga Nabi Ibrahim dari praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Ketika Ibrahim tumbuh dewasa dan melihat dengan mata kepala apa yang disembah oleh kaumnya, bahkan oleh orang tuanya sendiri, berhala-berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang memintanya, tertanam pada jiwa Ibrahim bahwa ini kebatilan, ini sebuah kemungkaran. Pada suatu saat ketika kaumnya mereka sedang melakukan ritual atau perayaan, dan sebagian mereka mengajak Ibrahim untuk ikut dalam perayaan jahiliyah, Ibrahim pun menatap wajahnya ke langit, melihat bintang-bintang yang ada, seraya mengatakan, inni saqim, sesungguhnya saya sakit. Mungkin kaumnya mengira Ibrahim itu sakit sehingga tidak ikut dalam perayaan jahiliyah. Padahal Ibrahim sakit melihat kaumnya seperti itu, melihat kaumnya melakukan perayaan-perayaan jahiliyah. Mereka meminta, mereka bersandar kepada berhala-berhala yang tidak mampu untuk menolak madarat dari dirinya, terlebih kepada yang memintanya. Di saat mereka pergi, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, dan disisakan yang paling besarnya dan dikalungkan di lehernya kambak. Ketika mereka pulang dari perayaannya, betapa terkejutnya Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah kini menjadi puing-puing yang telah berserakan, hancur. Mereka pun mencari dan mencari, siapa orang yang berbuat seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminal zalimin, sungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Mereka pun terus mengolah pembicaraan orang yang sebelumnya mereka dengar. Oh, mereka menemukan dahulu ada seorang pemuda bernama Ibrahim pernah menyebut-nyebut berhala ini. Dipanggillah Ibrahim ala yuninas, di hadapan manusia. Diinterogasinya Ibrahim seorang diri di hadapan umat yang kufur, yang bengis. Kata mereka, anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim ingin mengajak bicara akal sehat mereka. Ibrahim mengatakan, coba kalian tanya, ini di leher patung yang paling besar terkalungkan kampak, tanya kalau memang dia bisa bicara. Mereka pun tertunduk, mereka pun ya menundukkan kepala mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa bicara, tidak bisa menolak madarat dari dirinya, hancur seperti itu, tidak bisa menyelamatkan diri. Lalu bagaimana bisa menyelamatkan orang yang menyembahnya? Hati mereka sempat kosong, dan mereka mengakui kebenaran ucapan Ibrahim. Namun dengan cepatnya ta'asub al-jahiliyah, fanatik jahiliyah menguasai diri mereka. Ketika mereka kalah hujah, bukannya menerima, tetapi mereka menggunakan kekuatan untuk menghalang-halangi al-haq. Mereka pun dengan bengisnya mengeluarkan keputusan yang konyol. Harikuh wangsuru alihatakum, bakar Ibrahim, bela Tuhan kalian. Subhanallah. Mereka siap mati-matian membela Tuhan mereka, dan siap memberangus setiap orang yang akan ya melukai kehormatan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak tanggung-tanggung mereka pun mengumpulkan kayu yang sangat banyak. Mereka pun menyalakan dan api berkobar begitu dahsyatnya. Dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, karena mereka tidak mampu melontarkan Ibrahim dari dekat karena api yang menyala-nyala, panas yang menyengat seperti itu, maka mereka menggunakan manjanik. Manjanik itu jenis ketepel yang besar, ya ketepel raksasa istilahnya. Kayu yang didirikan kemudian bagian atasnya melengkung, diletakkan di sini, ya. Sasaran yang akan dilontarkan, ya, dilemparkanlah Ibrahim ke dalam api dengan manjanik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita katakan bahwa Dia akan membela agamanya dan membela orang yang membela agamanya. Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah yang akan mencukupi kita, dan Allah sebaik-baik yang kita bersandar kepadanya. Kalimat zikir ini barakallahu fikum memunculkan keajaiban. Kalau Anda melihat sekelompok orang, mereka akan menyerang Anda, akan berbacat kepada Anda, baca wirid ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang akan mencukupi kita, dan Allah sebaik-baik yang kita bersandar kepadanya. Ini wirid, ini doa mendatangkan keajaiban. Sebagaimana sejarah telah membuktikan, ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan diucapkan oleh Nabi dan para sahabat. Dengan wirid ini Allah memalingkan mereka dari as-su, kejelekan. Maka dengan wirid ini, dengan seizin Allah pula, Allah akan memalingkan kejelekan dari kaum mukminin. Seorang, janganlah dia lupa dari bersandar kepada Allah. Kekuatan sehebat apapun, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Disinilah pentingnya zikir. Disinilah pentingnya kita wirid. Disinilah kita pentingnya bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim seorang diri, dimusuhi oleh kaumnya yang kufur seperti itu. Bukan hanya musuh, bahkan mereka hendak membunuh Ibrahim dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara membakar, padahal la yu'adzibun nar illa rabban nar. Tidak boleh seorang menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah SWT. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, bisa Anda bayangkan seperti apa yang terbetik dalam benak kaum yang kufur. Ibrahim tinggal lama. Ibrahim ya hancur dagingnya, remuk tulang belulangnya. Seperti itu prediksi musuh-musuh Allah. Seperti itu apa yang terbayang dalam benak mereka. Tapi ingat, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, namun Allah makarnya lebih hebat. Sehingga siapapun yang dia menghadapi permusuhan dari ahlul batil terhadap dakwah ini, jangan diberkecil hati. Jangan kemudian dihinggapi oleh sikap melemah. Kita ini punya sandaran, punya pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dengan ini permusuhan orang musuhi akan redup dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa kesejahteraan atas Ibrahim. Api yang berkobar, kayu yang terbakar, memunculkan ya asap yang panas, api yang memerah, ternyata tidak dirasakan apapun oleh Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang mencipta api, Allah pula yang mengatur makhluk ini. Allah mengatakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa kesejahteraan atas Ibrahim. Kata sebagian ahli tafsir, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan bardan, dingin, tapi juga Allah mengatakan salaman, kesejahteraan. Karena bisa jadi kalau api itu berubah menjadi dingin, bisa jadi Ibrahim mati apa? Kedinginan. Berapa banyak orang mati? Kedinginan. Makanya Allah mengatakan bardan wasalaman. Jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan, kesejahteraan atas Ibrahim. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin yang sejati, dia tidak akan melemah di hadapan permusuhan orang memusuhi di saat dia membela al-haq. Seorang mukmin akan senantiasa berserah diri kepada Allah dan dia yakin bahwa al-haq mansur. Kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah walau ba'dahin, walaupun setelah sekian lama. Yakin dengan janji Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguhnya kami pasti dan tentu membela, menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini, dan nanti di hari ketika para saksi berdiri, yakni di yaumul qiyamah. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil mendatangkan keajaiban. Padahal apa yang dimiliki oleh Ibrahim dari kekuatan, seorang diri dimusuhi oleh kaumnya semuanya, bahkan bapaknya sekalipun memusuhinya, raja yang zalim pun, yang punya kekuasaan pun memusuhinya. Namun bagaimana beliau bisa selamat dari kejahatan orang yang jahat? Di antara sebabnya adalah ketika beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat-ingat Allah. Karena Allah telah berjanji, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Orang yang ingat pada Allah akan diingat oleh Allah. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan karbun azim, musibah yang besar, beliau ditelan oleh ikan, berada di dasar lautan, berada dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak lupa dari wirid, dari mengingat Allah. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lihat syiarnya para nabi dan para rasul di saat menghadapi musibah dan cobaan. Kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena dengan seorang mengingat-ingat Allah, jiwa menjadi tenang, hati menjadi tenteram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat-ingat Allah, jiwa ini akan menjadi tenang. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika datang ancaman yang serius dari Abu Sufyan dan pasukannya, ketika waktu itu barakallahu fikum kaum muslimin mengalami kekalahan yang telak ketika perang Uhud. Dan kekalahan dalam perang Uhud janganlah dianggap kejelekan, bal huwa khairul lahum, Maka itu baik bagi mereka. Kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin ini kan ujian, justru akan memunculkan jati diri yang sesungguhnya, siapakah orang yang mukmin hakiki dan siapakah yang munafik. Demikian pula dengan fitnah-fitnah dakwah yang muncul dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. La tahsabuhu syarrul lakum bal wa khairul lakum. Jangan kalian anggap itu jelek, insyaallah itu baik. Baik. Karena akan memunculkan hakikat masing-masing pribadi. Siapakah orang yang benar-benar istiqomah di atas tuntunan Nabi dan bimbingan kibarul ulama, para ulama-ulama yang kenyang dengan dakwah, ngerti terhadap dakwah, dan siapa-siapa yang memang larut dengan hawa nafsunya, sehingga bisa jadi ini adalah penjagaan dari Allah untuk dakwah ini, agar tidak masuk dalam barisan dakwah ini orang-orang yang justru akan mencoreng sumatu dakwah, nama baik dari dakwah ini. Subhanallah, apa yang Allah putuskan di tengah-tengah hambanya tidak lepas dari hikmah dan faedah. Ketika perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan yang telak, terbunuh kurang lebih 70 sahabat. Min khiyaris sahabah, dari para sahabat yang mulia. Bahkan Ar-Rasul terluka, giginya retak. Dia terjatuh ke dalam lubang jebakan yang dibuat oleh musyrikin. Sekian banyak sahabat terluka. Mereka pun pulang dari peperangan dengan hati yang sedih, dengan kaki yang terseok-seok, dengan tubuh yang penuh dengan luka yang menganga. Di saat seperti itu ternyata datang tantangan. Abu Sufyan ketika mereka pulang dengan pasukannya, di tengah jalan mereka sempat berhenti, berpikir, apa enggak sebaiknya kita bumi hanguskan sekalian orang-orang Madinah. Ya. Biar tidak ada lagi keberadaan kaum muslimin. Pas ketika mereka seperti itu lewat, ya, rombongan dagang dari Abdul Qais. Abu Sufyan bertanya, kemana kalian? Ya, kami mau melakukan perdagangan. Kami ingin tukar-menukar barang, korma atau yang lainnya. Kata Abu Sufyan, sudah, sampaikan kepada teman-temannya Muhammad bahwa kami akan kembali lagi, ya, untuk membumi hanguskan kota Madinah beserta, ya, penghuninya. Nanti kalian akan kami beri sekian daripada kismis. Pergilah ini rombongan Abdul Qais dan bertemu dengan Ar-Rasul dan para sahabat di Hamra'ul Asad. Mereka mengatakan bahwa pasukan Quraisy mereka banyak sekali jumlahnya. Mereka akan kembali menyerang kalian. Sudahlah, kalian mundur. Kalian enggak akan mungkin mampu. Justru tantangannya seperti ini membuat para Nabi dan para sahabat semakin yakin dengan pertolongan Allah. Karena biasanya pertolongan Allah itu datang ketika, ya, kondisi seorang itu sudah dikunjang-ganjingkan. Justru itulah datang pertolongan Allah. Ketika sudah tidak ada jalan kecuali jalannya Allah, justru disitulah datang pertolongan Allah. Sejarah telah membuktikan seperti itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi ketika kondisi sudah digonjang-ganjingkan, musuh seolah-olah mengepung dari berbagai arah, justru akan memunculkan tawakal yang penuh kepada Allah. Tawakal yang penuh kepada Allah ini menjadi modal utama datangnya pertolongan dari Allah. Demikian pula seorang ketika berdoa, ketika tertanam dalam jiwanya bahwa tidak ada pintu kecuali pintunya Allah, tidak ada jalan yang kecuali jalannya Allah, disitulah akan ada jawaban. Kalau seorang berdoa dalam benaknya, ah saya mau coba-coba berdoa, tapi kalau saya gak diterima gak apa-apa, doanya gak dikabulkan gak apa-apa, saya masih punya tanah, masih punya simpanan uang, nah, seperti ini masih gantung doa kita. Jadi kalau seorang berdoa dalam keadaan sudah tidak ada lagi jalan atau pintu ke pintunya Allah, disitulah justru akan datang kemenangan. Dalam keadaan kaum muslimin mereka diliputilah kesedihan, dan mereka menahan sakit, luka yang menganga yang ada pada tubuh mereka dan kaki yang terseok-seok. Mereka dengan semangatnya menyambut ancaman kaum musyrikin. Disinilah sejarah telah mengajarkan kepada kita, seorang mukmin jangan melemah di hadapan musuh-musuh agama seperti apapun kondisinya. Seorang mukmin hendaklah senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, seperti apapun dunia ini ya bersepakat untuk memusuhinya. Al-haqqu mansur, kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rasul dan para sahabat mereka mengejar pasukan Abu Sufyan, dan ketika Abu Sufyan tahu bahwa tekad kaum muslimin tidak bisa dikalahkan, dilemahkan dengan ancaman apapun, dalam keadaan mereka diancam seperti itu, dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan luka, ternyata mereka siap untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan. Maka Allah lontarkan rasa takut pada hati musuh-musuh Allah, sehingga mereka pulang ya ke Mekah. Diharapkan mereka pulang ke Mekah, mereka tidaklah merayakan kemenangan dalam perang Uhud. Mereka dihinggapi oleh rasa takut yang mendalam. Walaupun mereka menang, tetapi mereka ya merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Masyiral muslimin rahimakumullah, seperti itulah para pendahulu kita, orang-orang yang mereka membela al-haq, dihadapkan kepada musuh-musuh agama yang mereka tidak ada henti-hentinya untuk membumi hanguskan Islam dan orang-orang yang membawa Islam ini. Namun para pendahulu kita yang saleh, teladan kita, mereka senantiasa berserah diri kepada Allah. Dan orang yang berserah diri kepada Allah, dia tidak akan kecewa bahwa Allah pasti akan membelanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Di sini barakallahu fikum, ada faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, fayambahi likulli insanin ra'a minan nasi jam'an lahu udwanan 'alaihi ay yaqula hasbunallah wa ni'mal wakil. Fa idza qala hakadha kafallahu syarrahum. Maka seyogianya bagi setiap manusia kalau melihat sekumpulan manusia akan menyerang dia, atau dia melihat permusuhan dari orang lain, hendaklah dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan cukupkan dia dari kejahatan mereka. Allah akan lindungi dia dari kejahatan mereka. Kama kafa Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah telah memberikan kecukupan kepada Ibrahim dan Muhammad, ya, melindungi mereka berdua alaihi wassalatu wassalam. Faja'al hadhil kalimah daiman ala balik. Jadikanlah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini senantiasa terpampang di benakmu. Idza ra'aita minan nasi udwanan minka. Kalau engkau melihat dari manusia adanya permusuhan kepadamu, bisa jadi kamu ketika berjalan ada orang yang matanya melotot pada kamu, tangannya mumpal, ya, kakinya seolah-olah akan menendang kamu, omongannya ya jahat kepadamu. Ingat kisahnya Ibrahim, ingat kisahnya Rasulullah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Redup itu, kecut itu apa orang yang musuh kamu. Ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan bayan penjelasan yang bermaslahat untuk kaumnya, untuk umatnya. Apapun yang akan menjadikan umat ini maslahat dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi kalau Anda ya bertemu dengan orang ya, dari sikapnya enggak bersahabat, bahkan kok omongannya kasar kepada kamu. Dia dari gerakannya kok kayak ingin memukul saya ini. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena memang orang yang benci dengan al-haq, ya, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk melemahkan alul haq, agar orang yang menjalankan al-haq ini lentur, kendur, melemah semangatnya. Jangan. Orang-orang yang mulia yang terus disebut namanya Ibrahim, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, para sahabat, orang-orang yang tidak melemah di hadapan permusuhan orang musuhi, mereka terus mengingat Allah, dan mereka yakin bahwa orang yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah akan menjamin orang tersebut. Sehingga apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tadi adalah faedah yang penting. Kalau kita melihat ada sekelompok manusia mereka berkumpul untuk menyerang kita, atau ada sebagian orang dia menampakkan permusuhan kepada kita, kebencian kepada kita, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Niscaya akan redup, niscaya permusuhan mereka enggak akan ngefek, enggak akan ngaruh kepada kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Perlu terus ada dalam benak kita kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, agar kita dijaga oleh Allah min syarri al-makhluk, dari kejahatan makhluk yang jahat. Kita dilindungi oleh Allah SWT dari orang-orang yang memusuhi agama ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.